بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di markis ini yang sudah lama, cukup lama ya kawan, kita nak kemari. Mudah-mudahan majlis yang akan kita adakan pada markis ini, di tempat ini, menjadi majelis ilmiah, majelis-majelis ilmu yang akan diambil daripadanya insyaallah ta'ala berbagai fawaid, faedah-faedah ilmiah yang menambah wawasan-wawasan keilmuan kita dan menambah semangat kita untuk mengkaji dan mengamalkan ilmu tersebut. Khonafidina azzakumullah, tema majelis kita adalah daurah adab dan akhlak. Masya Allah. Itu merupakan tema yang sangat besar. Suatu pembahasan yang sangat agung. Apalagi yang mengadakannya itu ialah Ahlus Sunnah. Seolah-olah dan seakan-akan menepis anggapan banyak pihak Ahlus Sunnah itu adalah sosok-sosok orang yang tidak mengenal akhlak dan adab. Ahlus Sunnah itu ialah sosok orang-orang yang garang tanpa senyum. Sosok orang-orang yang keras tanpa kompromi. Maka tema-tema seperti ini barakallahu fikum perlu diangkat. Di satu sisi supaya kita memahami bagaimana akhlak wa adab Islam. Di sisi yang lainnya supaya kita harus memahami pula bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dakwah mereka adalah dakwah rahmah lil alamin. Dakwah yang betul-betul mengusung dan menjunjung tinggi perkara akhlak wal adab. Di samping juga lebih fokus kepada pembahasan akidah wa tauhid. Juga upaya untuk meluruskan prinsip-prinsip umat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Khairatina azzakumullah. Dalam Islam, akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Yang tidak bisa kita anggap sepele, remeh, dipandang dengan sebelah mata. Pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin mengajak antum membaca beberapa riwayat-riwayat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang poin-poin keagungan akhlak dalam Islam. Harapannya supaya kita khususnya ahlu sunnati wal jamaah tidak mengesampingkan bab akhlak. Tidak semata-mata melulu pembahasan akidah wa tauhid, akidah wa tauhid, manhaj, mauqif, dan segala macamnya. Tapi juga mereka memfokuskan perhatiannya terhadap pembahasan masalah akhlak. Kalau kita melihat sekian dalil-dalil yang ada dalam Alkitab Sunnah, bisa kita tarik kesimpulan sekian banyak keutamaan akhlak. Sekian banyak perkara yang menunjukkan agungnya akhlak dalam Islam. Yang pertama, akhlakul karimah itu bagian daripada iman. Bahkan pertanda atau persyaratan sempurnanya iman seseorang. Ciri-ciri sempurnanya iman seseorang itu ialah apabila dia menyempurnakan akhlak. Semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna imannya. Semakin berkurang dan merosot akhlaknya, tanda semakin berkurang keimanannya. Akhlak bagian dari iman dan merupakan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Lafaz hadis yang sangat masyhur di telinga kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling sempurna akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Sehingga jangan dikira yang namanya akhlak itu muamalah biasa. Jangan dikira akhlak itu semata-mata adab biasa, sopan santun, tata krama. Nah, dalam Islam akhlakul karimah itu satu bagian dari iman. Satu bagian dari iman dan merupakan tanda sempurnanya iman seseorang. Tidak mungkin kamu pisahkan antara iman dan akhlak. Satu kesatuan yang menyatu. Satu. Yang kedua, terkait dengan keutamaan akhlak. Akhlak itu barakallahu fikum adalah sebuah amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah juga, riwayat Tirmizi. Beliau juga mengatakan hadithun hasanun sahih. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasul ditanya tentang amal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah. Itu dia dengan Allah. Hablum minallah. Wa husnul khuluq dan akhlak yang baik. Hablum minan nas. Itu yang memasukkan orang ke dalam surga. Hubungan dia bagus dengan Allah dengan takwa. Hubungan dia bagus dengan sesama dengan akhlakul karimah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang bagus akhlaknya dengan rumah di surga yang paling tinggi. Jadi bukan semata-mata sebab masuk surga. Masuk surga bahkan mendapatkan tempat yang paling tinggi dalam surga. Dengan akhlak. Itu disebutkan dalam hadis Abu Umama Al-Bahili. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan. Ana za'imun di baitin fi rababil jannah. Liman tarakal mira'a wa inkana muhiqqa. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Liman tarakal kadib wa inkana maziha. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَدٍ صَحِيحٍ. Artinya, katanya Rasulullah SAW, aku menjamin sebuah surga di pelata, saya menjamin sebuah rumah di pelataran surga. Rabab itu bagian luar surga. Saya menjamin sebuah rumah di pelataran surga bagi seseorang yang meninggalkan mirak, debat kusir, walaupun itu hak. Dan saya menjamin rumah di tengah-tengah surga, masuk ke dalam tengah-tengahnya, bagi seseorang yang meninggalkan dusta, walaupun bermain-main, bergurau. Dan menjamin rumah di atasnya surga, A'lal jannah, surga yang paling tinggi bagi seseorang yang bagus akhlaknya. Berarti tingkatan orang itu macam-macam di surga nanti ya. Ada yang di pelataran surga, ada yang di tengah-tengah surga, ada yang paling atas rumahnya. Yang paling tinggi, rumah yang paling tinggi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, bagus akhlaknya. Sebab masuk ke dalam surga, begitu masuk ke dalam surga, tempat yang paling tinggi. Hafilah akhlak. Akhlak, surga, tidak mungkin dipisahkan. Sebagaimana di dunia, akhlak, iman, tidak mungkin dipisahkan. Konsekuensi dunia akhlak dan iman, akhlak dan takwa, konsekuensi akhirat ialah akhlak dan surga. Nyambung. Besar fadilahnya para kawasik. Yang berikutnya, yang menunjukkan keutamaan akhlak ialah dengan akhlakul karimah seseorang itu akan mencapai martabat seseorang yang biasa qiyamul lail di malam hari, orang yang puasa di siang hari. Saya mau tanya sama antum. Ada di antara antum yang kuat kalau pagi puasa, malamnya qiyamul lail semalam suntuk. Terus setiap hari seperti itu. Ada yang kuat? Ada yang kuat? Tak kasih hadiah besar. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Pagi hari puasa, malam harinya qiyamul lail. Terus begitu. Ini luar biasa. Itu orang yang gak butuh dunia. Gak butuh dunia, gak butuh istri, gak butuh apa. Ya gak payu istrinya. Tau gak payu ya? Ya gak laku istrinya. Paginya puasa, malamnya qiyamul lail. Ada kelar itu. Artinya dia terus senantiasa beramal soleh. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore dengan puasa. Malam hari dengan qiyamul lail. Terus menerus. Tentu martabat yang sangat tinggi. Dan kita gak mampu untuk itu. Martabat yang tinggi seperti itu dicapai dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu yang bisa menghantarkan antum kepada martabat tadi. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad. Juga dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabil Mufrad. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Yang artinya sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan dengan akhlakul karimah yang dia miliki, mendapatkan martabatnya orang yang puasa lagi dia mulai setiap harinya. Shaimul qa'im. Puasa tiap hari, qiyamul lail tiap hari. Orang akan mampu mengejar dan mendapatkan martabat yang sangat tinggi seperti itu dengan akhlakul karimah. Besar. Dari hadis ini pula bisa kita ambil faedah barakallahu fikum. Bahwasanya qiyamul lail itu merupakan amal yang sangat mulia, yang sangat agung, disederajatkan dengan puasa dan sholat. Tingkatannya itu, derajat amalannya sama dengan puasa dan sholat. Yang antum tahu bagaimana fadilah puasa, yang antum tahu bagaimana fadilah sholat, terutama qiyamul lail. Besar. Barakallahu'alaikum. Tapi ingat, jangan dipahami dari riwayat ini, mending akhlak mulia, tidak usah puasa, tidak usah qiyamul lail. Bukan begitu pemahaman orang yang berakal sehat. Itu pemahaman orang yang kepingin nak ibadah, gitu ya, Fania. Kok enggak poso? Akhlak mulia cukup menggantikan puasa. Masya Allah. Nah, atau kok nak qiyamul lail sudah ngerti bangun kok sengaja kaki yang mulai cukup dengan akhlakul karimah. Enggak begitu. Itu maksudnya mengkiaskan, membandingkan. Supaya orang memahami bagaimana kemartabat akhlakul karimah itu diumpamakan seperti orang yang puasa setiap harinya. Di malam harinya dia qiyamul lail. Luar biasa ya. Dengan apa ini? Husnul khuluq. InsyaAllah. Laki. Amalan laki yang lainnya yang menjelaskan kepada kita. Argumentasi lain yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan akhlak. Iyalah. Akhlakul karimah ini barakallahu fikum merupakan amalan yang paling berat timbangannya di yaumul qiyamah. Di antara prinsipnya ahlu sunnah, prinsipnya muslimin, mukminin mengimani yang namanya yaumul hisab. Gitu ya, hari hisab. Dihitungnya semua amal-amal umat manusia. Pada pembahasan hisab, ada pembahasan akidah ahlus sunnah tentang mizan. Adanya timbangan untuk menghitung dan menimbang amal-amal kebajikan. Amal kebajikan, amal keburukan semua ditimbang. Ditimbang amalnya, ditimbang catatan amalnya, ditimbang orangnya. Itu dalam pembahasan akidah, tiga-tiganya. Yang ditimbang itu orangnya, amalannya, buku amalnya. Mizan itu memiliki kifatani wa lisan. Punya dua kifah dan punya lisan. Kifah itu dua anak timbangan, yang dua begini. Dan memiliki lisan. Sebagian pihak memahami lisan yang kayak kita ini. Yang dimakan dengan lisan, lisanul mizan itu bukan lidah. Tapi bagian tengahnya itu. Tengah untuk mengukur, menyamakan antara dua alat timbangan kanan dan kirinya. Jadi bukan lisanul jarihah. Bukan lisan anggota tubuh. Tapi lisan timbangan. Jadi paham ya? Nanti akan ditimbang. Amal baik, amal buruk. Yang satu amal baik, yang satu amal buruk. Mana yang lebih berat? Kalau amal baiknya lebih berat, itu orang yang berbahagia. Kalau amal buruknya yang lebih berat, itu orang yang sengsara. Gitu ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, akhlakul karimah yang dimiliki seseorang dalam kehidupan kesehariannya, itu ternyata menjadi amal kebaikan yang memberatkan timbangan amal baiknya itu. Akhlakul Disebutkan dalam hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, rawahu Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq." Al-hadis yang artinya tidak ada sesuatu pun, ma min syai'in, ma mana dia, tidak ada, min syai'in, syai'un itu sesuatu yang sangat umum. Sebelum kata-kata syai'un dikasih huruf jar min. Huruf jar min jatuh setelah kata-kata manafi. Itu mengandung ta'kidul umum, penekanan keumuman lafaz tadi. Kata-kata syai'un sesuatu itu dalam usul fiqih ammul umum, lafaz yang paling umum mencakup semua hal itu kata syai'un sesuatu. Paham ya? Dalam riwayat ini ditambahi lagi huruf jar min setelah manafi. Itu ta'kidul umum. Umum, umum, dan sangat umum. Begitu penekanannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin di yaumul qiyamah nanti melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Begitu. Maknanya barakallahu fikum, sekian banyak amal soleh. Sekian banyak amal soleh. Apapun bentuk amal tadi itu. Itu kan amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Kan semua amal kebaikan memberatkan timbangan kebaikan kita. Semua amal tadi dibandingkan dengan akhlakul karimah kalah. Akhlakul karimah ini paling berat bobotnya. Nanti di mizan, di timbangan yaumul qiyamah. Mengalahkan semuanya. Lafadnya syai umum. Min lagi. Barakallahu fikum. Sehingga amal yang paling memberatkan timbangan amal baik seorang hamba, seorang mukmin di yaumul qiyamah nanti. Tiada duanya. Barakallahu fikum. Tiada duanya. Namun dikecualikan barakallahu fikum, pembahasan ilmiahnya dikecualikan dengan kalimat la ilaha illallah. Tamam? Jelas lebih berat kalimat la ilaha illallah. Loh kok bisa? Nah, iya. Diketahui dari hadis. Namanya hadis al-bitaqah. Hadis nanti di yaumul qiyamah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Ats radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih Nabi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima. Belum menceritakan nanti di yaumul qiyamah didatangkan seseorang yang memiliki catatan amal kejelekan 99 sijil. 99 buku amal kejelekan. Satu bukunya itu, satu catatan itu sejauh mata memandang. Semuanya jelek. Dikalikan 99. Karuan-karuan buahnya ya, kawan. Ditanyakan kepada dia, apakah kamu punya kebaikan pada punya kebaikan? Dia sudah putus asa. Kebaikan apa yang mau diharapkan? Yang 99 gulung kayak gitu semuanya jelek. Tidak ada. Saya tidak punya amal kebaikan sedikit. Maka diserukan, sesungguhnya engkau memiliki amal kebaikan dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka dikeluarkan yang namanya bitaqah. Bitaqah itu ialah sebuah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ini amal baikmu. Dia mengatakan, fungsinya apa satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan gulungan catatan amal yang semuanya jelek itu? Apa manfaatnya? Dikatakan, kamu hari ini tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka bitaqah yang ada kata-kata la ilaha illallah ditaruh di satu anak timbangan, 99 gulung tadi di anak timbangan yang lain. Ternyata satu kartu yang bertuliskan La ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan dengan 99 gulung amal kejelekan tadi. Wadih. Sebab tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pengertian riwayat ini, tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin nanti di yaumul qiyamah, melebihi akhlak yang mulia, yakni selain la ilaha illallah. Yang dibahas sekarang bukan itu. Akhlakul karimah. Amal yang betul-betul sangat memberatkan timbangan amal baik kita di yaumul qiyamah. Yang berikutnya, insyaallah ya, jam berapa ya Pak? Ini jam ini. Oh, situ. Masyaallah. Kalau sudah duduk di depan kayak gini, kadang lupa jam. Kalau enggak ditengok-tengok terus itu malah aneh ini. Ya Pak Ustaz, lanjut Ustaz. Lanjut. Antum enggak tahu apa enggak? Maksudnya hawanya ini enak banget ini. Malam hari, hujan rintik-rintik begitu ya. Sepoi-sepoi angin dingin-dingin menusuk. Rasanya itu sudah pengen tidur aja gitu ya. Masya Allah. Baik. Lagi. Di antara hal yang menunjukkan fadilah dan keutamaan besar akhlakul karimah. Akhlakul karimah barakallahu fikum merupakan akhlaknya para anbiya wal mursalin. Akhlaknya para anbiya wal mursalin khususnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa ayatnya? Ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Apa ayatnya? Noleh apa ayatnya? Ayat Quran yang menjelaskan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Iya. Apa ayatnya? Cepat kalau enggak tahu biar Nah, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam, surat Nun, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang agung. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun 'alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Tafakun alaihi. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu rasanya. Sesuai dengan ayat tadi. Menunjukkan bahwasanya akhlakul karimah merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Kaidahnya. Sebuah akhlak kalau dimiliki oleh para anbiya wal mursalin, pertanda akhlak itu adalah akhlak. Apa nih Pak? Lagi kaitannya. Sebuah sifat, gitu ya. Sebuah perangai. Kalau dimiliki oleh para anbiya wal mursalin, itu pertanda bahwasanya sifat itu, perangai itu, perkara yang sangat mulia. Karena terdapat pada orang yang sangat mulia, Nabi dan Rasul. Maka ketika disebutkan akhlakul karimah itu merupakan sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam, itu pertanda bahwasanya akhlakul karimah amalan yang sangat mulia, yang sangat afdal. Itu kaidah secara umum, baik itu akhlak ataupun sifat-sifat yang lain, perangai-perangai yang lain, amal-amal yang lain. Ketika disematkan kepada Nabi dan Rasul sebagai sifatnya Rasul, sebagai amalnya Rasul, pertanda itu yang paling afdal bagi beliau. Kaidah. Akhlak termasuk di dalamnya. Bahkan Dan akhlakul karimah ini barakallahu fikum merupakan salah satu misi dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Akhlak. Selama ini orang bayangannya kan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Naam, tauhid yang paling pertama. Tapi ingat, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengiringinya dengan akhlakul karimah. Dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Dakwah tauhid sekaligus dakwah akhlak. Itu Rasul. Dalilnya mana? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, rawahu Ahmad wa ghairuhu bi isnadin hasan. Disebutkan dalam Sahih Al-Musnad al-Syamukh bin Hadi rahimahullah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Innama tu'ithu liutammi masalihal akhlak." Dengan lafaz seperti ini. Innama bu'ithu liutammi masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah. Ada kata-kata hanyalah pembatasan. Dari kata-kata innama. Innama itu dalam ilmu grammar Arabiknya gitu ya. Dan dalam ilmu bahasa Arabnya merupakan adatu hasrin pembatasan. Hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan salihul akhlak, akhlak yang saleh. Menunjukkan apa ya, kawan? Pembahasan akhlakul karimah itu memiliki porsi yang cukup besar dalam misi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk itu. Yakni bergandengan dengan tauhid. Tauhid wal aqidah, akhlakul karimah. Argumentasi yang lainnya ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sahih dalam Bukhari Muslim, pada kisah Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan surat dakwah kepada Azimur Rum, penguasa Romawi Heraklius. Surat yang isinya dakwah kepada Islam. Ketika diterima, maka dia memerintahkan para pasukannya untuk mencari orang-orang Arab di wilayah Syam ketika itu. Ternyata didapati ketika itu rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, yang waktu itu masih kafir. Radiyallahu ta'ala anhu wa arba. Masih sampai itu ya, Pak. Dimasukkan dalam ruangan khusus bertemu dengan raja. Dengan tarjamah ya. Ada penerjemah. Dimasukkan, mau ditanya oleh raja tentang nabi yang diutus di kalangan bahasa Arab itu. Diminta untuk jujur. Abu Sufyan paling depan, di belakangnya itu ialah orang-orang atau rombongan dagangnya. Diwanti-wanti. Kalau orang yang di depan itu dusta, katakan dusta. Kalau jujur, katakan jujur. Ini di hadapan ruangan khusus raja. Katanya Abu Sufyan, demi Allah kalau seandainya dusta itu bukan akhlaknya para budak, aku akan dusta ketika itu. Musuh besarnya ketika itu. Ditanya tentang Rasul, musuh besar beliau ketika itu. Kalau seandainya budak, kalau seandainya dusta itu bukan akhlaknya para budak, saya akan dusta ketika itu. Tapi berhubung enggak mau jadi budak. Itu akhlaknya para budak ya. Akhirnya jujur. Bayangkan orang musyrik kafir mementingkan kejujuran dan anti akhlak budak. Orang sekarang muslim dusta terus ini. Memiliki akhlaknya para budak. Al-Muhim, di antara yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan ketika itu ialah, wa madza ya'murukum, apa yang diperintahkan laki-laki ini kepada kalian, apa yang dia serukan, apa yang dia dakwahkan. Katanya Abu Sufyan, kana ya'muruna an na'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Laki-laki ini memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah oleh moyang-moyang kami. Tidak berhenti sampai situ. Diteruskan lagi pada Lafaz yang berikutnya oleh Abu Sufyan yang ketika itu merupakan musuh dakwah paling besar. Sekaligus sebagai pengakuan seorang musuh. Pengakuan seorang musuh. Wa kana ya'muruna bis-sidqi was-silati wal-'afaf. Dan orang ini pun juga memerintahkan kami untuk jujur dalam berucap, untuk menyambung kefamilian silaturahim wal-'afaf dan menjaga kehormatan diri. Syahidnya kita ialah pernyataan Abu Sufyan yang merupakan musuh besar dakwah ketika itu. Dedengkotnya kaum kufar ketika itu mengakui di hadapan Azimur Rum bahwa saja dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak semata-mata dakwah tauhid, tetapi juga dakwah akhlak. Kejujuran itu merupakan bagian akhlak. Silaturrahim itu merupakan bagian daripada akhlak. Al-iffah, menjaga kehormatan diri, satu bagian daripada akhlak. Itu di awal-awal dakwahnya Rasul ketika masih di Mekah. Di kalangan kaum Quraisy. Diakui sendiri oleh tokoh kufar ketika itu. Assalamualaikum. Itu menunjukkan ya khanamtina azzakumullah. Akhlakul karimah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Porsi yang cukup besar dalam dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tauhidan wa akhlaqa. Tauhid dan akhlak. Kalau boleh menggunakan bahasa mantan pakde kita. Gitu ya. Bahasanya dakwah itu harus gradual. Apa artinya gradual ya? Saya juga ini apa gradual lagi? Maksudnya itu jangan sebagian-sebagian, harus gelondongan gitu seluruhnya. Jangan fokus satu saja, akidah saja. Itu tidak gradual. Akidah juga menyampaikan pembahasan masalah akhlak. Naam. Wa ni'ma ma qulta. Itu pernyataan yang sangat sahih. Memang dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam itu dakwah yang menyeluruh. Dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Barakallahu di awal-awal Islam. Cuman kalimat tadi jadi salah ketika menuding ahlu sunnah hanya fokus dakwah tauhid tanpa dakwah akhlak, gitu ya Pak. Itu salahnya dia. Dia menyatakan merasa bersalah mendidik para murid-muridnya dulu. Kenapa kok saya dulu menyampaikan kepada murid-muridnya tidak gradual. Fokusnya pada tauhid akidah, akhirnya jadinya begini. Murid-murid saya itu hanya fokus dalam pembahasan akidah, tauhid, tidak menyentuh sisi akhlakul karimah. Kurang gradual. Maka pada masa perenungannya ketika itu, maka dia berupaya untuk menggradualkan dakwah dia. Para kelas itu, maka di samping dia menyampaikan dakwah tauhid, maka dia menonjolkan dakwah akhlakul karimah, kelembutan. Masya Allah. Iki yang salah. Siapa bilang, Pak De, kita orang sudah ada dakwah akhlakul karimah. Siapa bilang? Sebelum Anda mengajarkan dakwah gradual ini, sudah gradual dulu kita orang ini. Sebelum Anda sadar dalam perenungan Anda, sudah sadar duluan murid-murid Anda itu. Tidak semata-mata tauhidul akidah, tapi juga pembahasan masalah akhlakul karimah. Arakulahikum. Ya, sedikit maklumat. Arakulahikum. Gitu ya. Nah, intinya dakwatul akhlak wal adab itu merupakan dakwah yang sangat penting pada misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, bergandengan erat dakwah akidah wa tauhid, juga dakwah adab wal akhlak di awal-awal dakwahnya. Luar biasa. Itulah akhlakul karimah. Jam 5 ya kan, luar biasa. Cukup. Padahal masih ada lagi yang lain ini. Terakhir. Terakhir. Di antara fadilah akhlak ya ikhwan, akhlakul karimah itu merupakan tolak ukur untuk menilai siapa yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Muslim itu apa? Tingkat-tingkat ya. Ada muslim soleh, ada toleh, ada muslim baik, ada yang enggak baik. Muslim yang baik itu ada yang terbaik. The best of muslim, gitu ya. Muslim yang terbaik, yang mumtaz, gitu ya. Ada yang sedang, ada yang di bawahnya lagi. Tolak ukur untuk menilai muslim itu yang terbaik, mumtaz, gitu ya, adalah akhlakul karimah. Yang terbaik akhlaknya, maka dialah muslim yang terbaik di mata Allah. Tolak ukurnya adalah akhlak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya termasuk yang terbaik di antara kalian.